TV. Video klip judulnya lupa. Ini juga ngeblur, nggak tahu fokus apa enggak. Iya. Asik. Tetap follow Vertizon TV. Ngelih. Apa bro? Vertizon TV.